hari yang indah, berjumpa dengan dirimu tiada disengaja. Lalu saling kenalan, menyebut nama kita berdua. Tulis di dalam buku harianku. Pertemuan waktu itu berlanjut. Kisah cinta antara kita berdua, saling menyimpan rindu bila lama kita tak bertemu. Siang malam wajahmu terbayang menggodaku. Aku hanya rasanya dirimu kan setia. Ternyata akhirnya jadi kecewa. Kau tak punya tanda, buktinya mana? senja yang takkan terlupa saat terakhir jumpamu. Rintiknya hujan mengiringi perpisahan. Sembuh. akhir.